Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita badhe nglajengaken malih maos kitab Khudz Aqidataka minal Qur'ani wa Sunnati Shahihah. Jibu'en akidahmu saka Al-Quran dan As-Sunnah ingkang sahih seratanipun Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Wonten pepanggian kalau dangan dalun wiki kita sampun dumugi koco pitulas. Pitakenan ingkang ongko walulas dipun sebatakan wonten ing meriki malhuk mahukmul amali bil qawaninil mukhalifati lil Islam. Ma kepiye hukmul amal, hukume ngamalake bil qawanin, ngamalake aturan-aturan utawi undang-undang al mukhalifati lil Islam ingkang nalisir saking syariat agami Islam. Nika pitakenan al jawabu wangsulanipun al amalu bil qawaninil mukhalifati lil Islam, ngamalake undang-undang ingkang nalisir saking syariat Islam, kufrun menika pinangka kekufuran. Idza menawa wonten syarate. Dados ngamalake undang-undang sing nalisir saka syariat Islam menika saged dados kekufuran ning wonten syarate. Syarate napa? Idza menawa ajazaha. Menawa wong sing ngamalke undang-undang iku mau duweni kapitadosan, keyakinan, kepercayaan menawa ngamal ke undang-undang sing nalisir saka syariat niku hukume halal. Nggih, para ulama sanesipun asring nyebat syarat niki dipun sebat mawi istilah istihlal. Nggih, nganggep halal perkara sing nalisir saka syariat Islam. Awi taqada salahiyataha utawa dheweke duweni kepercayaan menawa undang-undang sing nalisir saka syariat Islam iku luwih becik tinimbang undang-undang syariat Islam. Dalilipun pun dikala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh wonten sarebetipun suratul Maidah ayatipun sekawan dosa sekawan, wa man lan sopongi uang lam yahkum, ora gelem ngamalake hukum bima anzalallah, rupa hukum sing wis di paringake Allah Subhanahu wa taala, faulaika mongko dheweke iku humul kafirun, kelebu golongane wong-wong sing kafir. Surat Al-Maidah ayatipun sekawan dosa sekawan. Dados para jamaah sekalian, kang mas mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ayat niki Suratul Maidah ayatipun kawan dosa sekawan niki menawi kita sedaya mboten napa niki nyinaoni ayat kala wau nggih kanthi piwucalipun para ulama ahli sunnati wal jamaah, awake dhewe mesti bakal kejlomprong, awake dhewe mesti bakal napa niki nalisir saking dalan lurus ingkang sampun dipun warisaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados ingkang kedah dipun pahami bilih kekufuran niku wonten kalih, wonten kufur akbar, wonten kufur asghar. Kufur akbar niku kekufuran ingkang ageng sing nyebabake menungso murtad saka syariat agama Islam. Ewon dene kufur asghar menika kekufuran ingkang alit, kufur sing cilik sing ora nyebabke menungso murtad saka syariat agama Islam. Lajeng babakan tiang-tiang ingkang ngamalake undang-undang, aturan hukum ingkang nalise saking syariat agama Islam niki dipun rinci dening Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sapa wonge ora nindakake hukume Allah dheweke kelebu golongane wong sing kafir. Wonten ayat sanesipun dipun sebat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Sapa wonge ora nindakake hukume Allah dheweke kelebu golongane wong sing fasik. Wonten ayat sanesipun malih wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Sapa wonge ora nindakake hukume Allah dheweke kelebu golongane wong-wong sing zalim. Dados tiang-tiang ingkang ninggalake hukum Allah niku hukume maneka warna. Wonten sing kafir, wonten sing fasik, wonten sing zalim. Kapan dheweke dadi kafir? Syaratnya niki wau. Idza ajazaha aw iqtada salahiyataha. Nalika enten menungso nindakake hukum sing nalisir saka syariat Islam, dheweke nggadahi kapercayan hukum iki senadyan nalisir saka syariat Islam, iki halal ditindakake. Nah niku wong sing kafir. Hukum iki senadyan nalisir saka syariat Islam ning hukum iki luwe becik tinimbang syariat Islam. Lan iki wong sing kafir. Ewan dene menungsa sing nindakake hukum sak liyane hukum Islam ananging piyambake pun tasih anggadai kapitadosan. Nek dheweke iki salah ngrumangsani ngelengganani dheweke salah niku dipun wastani para ulama kufrun duna kufrin. Nggih, kufrun duna kufrin. Mboten wonten istihlalipun. Tidak menganggap halal perbuatan tersebut. Iku dipunwastani kufrun duna kufrin. Napa enten dalile niku kufrun duna kufrin? Wonten dipun sebat dening sedanten para ulama ahli tafsir. Nggih. Dados kathah-kathahipun ulama ahli tafsir nalika nafsirake ayat niki, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sapa wonge ninggalake hukume Allah dheweke kelebu golongane wong-wong kafir niku Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nggih ponakane Kanjeng Nabi sing nate dicepeng mustakanipun dening Nabi terus didongake dening Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah mugi paduka minterke Ibnu Abbas niki wonten saklebetipun ngelmu agama. Lan mugi paduka ngajari dumateng Ibnu Abbas niki ngelmu tafsir. Nggih. Dados Ibnu Abbas niku kagungan jejulukan turjumanul Quran. Nggih menika sahabat ingkang pakar, ingkang ahli, ingkang pono ing pamawas, ingkang winasis nalika nafsirake Al-Qur'an. Ya mbake pun ngendika nalika nafsirake faulaika humul kafirun dheweke kelebu golongane wong-wong sing kafir. Maknani pun kufrun duna kufrin. Kekufuran sing ora kufur. Okay. Kufrun layan kulu anil milah. Kekufuran sing ora nyebabake menungso dadi murtad. Iku pengendikane sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lan awake dhewe umat Islam didawi. Okay, supados nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Derek dawuhipun Al-Quran, derek dawuhipun sunnah Kanjeng Nabi, jumbuh cocok kalian penafsiranipun para sahabat. Niku nembe bener. Nggih, ning nek enten nom-noman nggih sing dereng sing durung ilang pupuk lempuyange, ngendikane wong Jakarta niku masih bau kencur. Dheweke niku maca ayat niki wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sapa wonge ninggalake hukume Allah dhewe kelebu golongane wong sing kafir. Terus dheweke nganggep negarane awake dhewe negara kafir bar niku terus ngebonten pundi-pundi menika ajaran sesat nalisir saking manhaj utawi metode ingkang sampun dipun warasaken dening para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun malih Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, bilih nindakake hukum sanese hukum Islam, hukum ingkang nalisir saking syariat Islam niku pinangka kekufuran nalika dheweke nggadahi kapitadosan istihlal kala wau menganggap halal tumindak kala wau. Menika pengendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru bima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, sak suwene para pamarintah iku ora nindakake hukum ada dasar kitab Allah lan ada dasar wahyu sing diparingake dening Allah, mesti Allah Subhanahu wa taala bakal ndadekake wontenipun memengsahan antawisipun dheweke. Nggih, dados nek enten penguasa mboten nindakake dawuhipun Allah, mboten nindakaken wahyunipun Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mesti bakal nggawe pamarintah niku padha memungsuan antarane siji lan liyane. Niku hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Hadis ingkang Hasan ingkang dipun wedalaken dening Imam Ibnu Majah lan para imam ahli hadis sanesipun. Lantas para jamaah kita sedaya kedah anggadai kesadaran kapitadosan bilih Allah Subhanahu wa taala maringi Al-Qur'an lajeng maringi sunnah dumateng Kanjeng Nabi niku mengku wigati supados awake dhewe ngamalake hukum kala wau. Sae awake dhewe niku dadi rakyat utawa awake dhewe dadi penguasa dadi pamarintah. Pamarintah anggadai nindakake hukumi Allah, rakyat nggih anggadai nindakake hukumipun Allah. Ning sewayah-wayah enten rakyat ora nindakake hukume Allah, nggih dheweke niku wong sing fasik, wong sing zalim. Sami nek enten pamarintah mboten nindakake hukume Allah, nggih dheweke niku wong sing fasik, wong sing zalim. Nek nganti duweni kapitadosan, hukume Allah ra penting, ora wajib hukum sing gawe menungso luwih becik, luwih apik. Lah niki tiyang ingkang sampun kufur miturut kesepakatan, miturut ijma para ulama kaum muslimin. Wallahu taala alam. Pitakenan salajengipun kaifa naruddu su'ala syaiton. Kepiye carane awake dhewe niku mbantah pitakonane setan? Man khalaqallah? Sapa sing nyipta Allah Subhanahu wa taala? Kados dumateng tiyang-tiyang ingkang ringkih keimananipun, dumateng tiyang-tiyang ingkang tasih ragu dumateng keislaman lan keimananipun asring diparani dening setan. Yuwaswis fi sudurin nas, setan niku maringi waswasah, nggih, keragu-raguan, mamang-mamang ana sajroning dada-dadane menungso. Nah, awake dhewe didugani dening setan, terus ning jero ati niku batin awake dhewe niku. Sapa sing nyipta Gusti Allah Subhanahu wa taala? Niku pripun awake dhewe lemangsuli? Iku pitakonan asale saka setan para jamaah. Nggih. Wangsulanipun idza menawa waswas syaiton, menawa setan iku nguncalake waswas. Rasa waswas ana dadane menungso. Li ahadikum marang salah sewijining sira, hadza soal kanthi nyebutake pitakonan iku mau, setan teko mara tenggene dhewe. Terus nguncal ke pitakonan ten atine awake dhewe. Eh si fulan, kowe iki seprana seprene urip mataun-taun dilairake ana ing Indonesia dadi wong Islam. Manembah ngibadah nganggo tata cara agama Islam. Kowe nindakake salat, nindakake poso mergo wedi marang Allah. Mergo tresno marang Allah, mergo ngarep-arep swargane Allah Subhanahu wa taala. Kowe duwe anak, duwe putu, ya padha dadi wong Islam. Saiki aku tak takon, sing nyipta Gusti Allah iki sapa? Nek nganti enten setan teko nggawa pitakonan rusak kados ngoten niku, fal yasta'id billah, awake dhewe kudu enggal-enggal maos ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah, kula nyuwun pangayoman dumateng Allah, minasyaiton saking gangguane setan ar-rajim ingkang dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek awake dhewe asring ditekani dening was-was setan kala wau, terus kita sedaya mboten maos ta'awud, mboten nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala, suwening suwe akidah sing mapan ana ing dada niki, keimanan sing mapan ten atine awake dhewe niku suwe-suwe isoh rontok para jamaah. Nek ampun rontok niku gampang diapusi dening setan, suwening suwe gampang ngedol agamane. Dadi wong murtad, dadi wong kafir, nggih mati dalam keadaan tidak memeluk syariat agama Islam. Niku tujuannya setan. Nalika kita sedaya sampun medal saking agami Islam, murtad saking syariat agami Islam, boten kegondelan dumateng Al-Quran lan sunnah, ateges awake dhewe niku sampun samekta ing gati, sawego ing diri, golek jatah lingguh, golek jatah kursi, golek jatah dingklik ana sajroning neraka jahanam. Mila Allah Subhanahu wa taala sampun mawanti-wanti dumateng umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, e wong-wong kang padha iman takwa sira kabeh marang Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, lan aja sepisan-pisan kowe mati kejaba kanthi kahanan ngrungkepi agama Islam. Jadi wong Islam niku semboyane sing jenenge mati niku mesti bakal teko. Mbuh mati krana kecelakaan, mati krana lara, mati krana perang, nggih. Mati krana dicegat gali utawa mati krana keneng wabah corona lan sak piturutipun mesti bakal mati. Ning awake dhewe mboten berduli mati nganggo cara napa wae. Sing penting nalika awake dhewe mati niku mati kanthi kahanan ngrungkepi agama Islam. Ampun nganti diculke niku akidah Islamiyah. Diriwangi pecahing dodo wutaing ludiro. Dodo pecah, getih kena numplak ananging Islam, keimanan, ketakwaan niki mboten pareng diculke. Sebab nek kita sedaya mati ngrungkepi agama sakliyane Islam, ateges kita niki sampun siap mlebu nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Nalika benjang marak sowan wonten ngarsanipun Allah, mboten badhe ditampi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wonge marak mangarsa sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kok nganti nggawa agama liyane Islam, fala yuqbala minhu, ora bakal ditampa dening Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, lan dheweke kelebu golongane wong sing rugi lan bangkrut. Dalilipun pundi nalika setan teko nggawa was-wasah mempengaruhi, nggih, mbucuki, ngojo-ojoki, nggih, dadi tombak cucukan, mempengaruhi sapa sing nyipta Allah Subhanahu wa taala. Niki kedah ta'awud. Dalilipun pundi? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh. Niki pangandikanipun Allah mapan wonten surat Fussilat ayatipun 36. Wa immalan nalika yanzaghannaka minasyaiton. Nalika setan teko ganggu marang sira kabeh, nazghun kanthi setunggal gangguan, fastaiz billah. Nyuwuna pengayoman sira kabeh marang Allah. Innahu tenane Allah iku huwassami'ul 'alim. Menika pangeran ingkang maha midhangetaken, ingkang maha mirengaken, al-alimu lan ingkang maha pirsa. Nika surat Fussilat. Dados setan niku rak barang mboten ketok nggih. Nalika setan teko ganggu gawe marang akidah lan agamane awake dhewe, carane nundung minggat setan mboten ngagem arit, dibacok setane. Wong setan mboten ketok, mboten nganggo linggis, mboten nganggo alu. Sebab niki barang lelembut, barang sing ra katon. Ananging barang lelembut niku dipun tundung minggat, digesah kanthi ta'awud marang Allah. Nyuwun pangayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala saka gangguane setan ingkang dipun laknat. Wa 'allamana ar-rasul, lan Kanjeng Rasul ugi sampun nate maringi piwucal dumateng awake dhewe. Annarudda kaidasyaiton. Supados awake dhewe niku nundung minggat gangguane setan, wa naqulu kanthi ngucap. Amantu billahi wa rasulih. Nggih, nalika setan pun teko berusaha ngojo-ojoki keimanane awake dhewe. Ngogreh-ogreh tauhite awake dhewe. Ngoyak-ngoyak kapitadosane awake dhewe dumateng Allah. kita sedaya ta'awud ingkang nalika kalih saged ngucap zikir ingkang dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun zikiripun? Amantu billah. Aku kuwi iman marang Allah wa rasulihi lan aku iman marang rasuli. Allahu ahad, Allah iku pangeran kang maha tunggal. Allahus samad, Allah iku pangeran kang den suwuni. Lam yalid wa lam yulad. Allah ora peputra, Allah ora diputrakake. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, lan ora ana sawiji kang madani. Dados nganyar-anyari keimananipun malih. Setan, kowe arep mempengaruhi aku, arep ngogreh-ogreh keimananku. Ora sah kokean lambe, aku iman marang Allah. Aku iman marang Kanjeng Nabi, Allah iku zat pangeran sing maha tunggal, Allah iku pangeran kang den sufun, kang den suwuni, Allah ora peputra, Allah ora diputrakake. Lan ora ana sawiji kang madani. Ngoten niku. Niku zikir kanggo nundung menggat tekanipun setan. Summa banjur ngidu anyasarihi summa liat full banjur dheweke ngidu pirsa ngidu ngidoni anyasarihi ana ing sisih kiwane salatan kaping telu wal yasta'id minasyaiton banjur ta'awud nyuwun pangayoman marang Allah saka gangguane setan. Ngidu terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maringi piwucal nek setan niku teko kita sedaya ta'awud maca dzikir niku banjur ngidu kaping telu wonten ing sisih kiwa. Niku kapan awake dhewe ngidu nggih sewayah-wayah setan niku teko awake dhewe maca dzikir niki ta'awud banjur ngidu nggih wonten sisih kiwa mriki. Sae niku nalika nembe lenggah, sae niku nalika nembe jumeneng, nembe ngadeg utawa saya niku nalika nembe salat. Ning nek nembe salat nek ngidu ngati-ati. Nalika nembe salat nek ngidu cekap simbolis kemawon. Sebab nek nganti metu idune tenan ngidone kancane iku malah dadi perkara mengki. Wal yantahi fa inna dzalika yudhibu anhu. Nggih banjur dheweke ngilangi perasaan-perasaan sing ala kala wau. Fa inna dzalika yudhibu anhu tenane tuminda iku mau iso nundung minggat marang gangguane si setan kala wau. Hadhihi khulasatul ahaditsis sahihatil waridati fil Bukhari. Niki perangane tuminda ingkang dipun sebataken wonten ringkasan hadis. Hadis-hadis sahih ingkang dipun wedalaken dening Imam Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim wa Ahmad wa Abi Dawud semanten ugi Imam Ahmad lan Imam Abu Dawud. Ngoten niku. Sebab nuwun sewu para jamaah sekalian, utaminipun setan niku biasanipun ndugeni teko marang wong-wong sing ringkih keimananipun. Nalika dheweke nembe sedih banget. Nalika dheweke nembe seneng banget. Nalika dheweke nembe stres banget niku biasane setan teko. Nggih, enten salah sewijining menungso niku niku wonten kedatasan kasunyatan, wonten pengajian kula wingi kula dipun kentune SMS sederek saking Jakarta niku gara-gara ngrungokke ya Ustaz akhir zaman, lah Ustaz akhir zaman niki kondo tanggal 15 Ramadan tahun niki bakal ana dukhon. Nggih, dukhon niku pinangka tanda tekane dina kiamat. Jadi kiamat niku pun cerak. Niku kandhane Pak Ustaz. Lah niki sedherek saking Jakarta niku wonten sing ngrungokke niku percaya para jamaah. Nganti wedi yo delet mengkasi iki arep kiamat saking wedine dheweke nganti stres. Saking wedine dheweke niku nganti nyoba ngelalu melakukan praktek percobaan bunuh diri. Niku saking stresnya, saking bunekipun. Lah niki tiang-tiang ingkang ringkih keimananipun biasanya dipun dugeni dening setan. Wonten kalih piwucal kesaenan saking kedadosan menika sepindah ngaji milih guru ngaji niku kedah ngati-ati. Nek mboten ngati-ati, ngene niku malah niate pengen golek guru ngaji ketemune malah tukang ramal. Lah sakniki niki pun tanggal pinten? 17 nggih, Ramadan. napa 16. Mboten enten dukhon napa-napa. Entene dukhon niku dukhon udud wong dah udud ten pundi-pundi niku rasane ngenteni tanggal 15 Ramadan. Wit biyen kuna niku wong udud pun akeh sing jenenge dukhon niku. Ning nek dukhon pinangka tandha kiamat kok tekane sesuk, tekane iki tanggal semene, tanggal semene niku kabeh ngaya wara gedebus kerincing. Mila golek guru ngaji niku kedah ngati-ati. Ya. Imam Muhammad bin Sirin dawuh, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Tenane ilmu iki agama. Ngati-ati sira kabeh, saka sapa sira njukuk ngelmu agamamu. Jika ilmu agama niku mboten sing sembarang menungso. Milih guru ngaji nggih kudu ati-ati nek mboten nggih kedadosane ngoten niku. Momrot nggih, remuk dedel duel. Nggih malah dadi bunek le mikir ngantek enten sing ngedol omah gedung regane semiliar bar niku duwe semiliar niku ditukokke napa niku stok makanan disimpen ngantek sak omah niku kebak isine. Ha bareng ndek iki mboten enten dukane. Niku menyesal guru nangis dan kamarnya omahku tak dol tak tuh kok beras tak tuh kok apa-apa stok makanan selama berbulan-bulan lah kiamat kok arep nyetok panganan gila kiamat kok arep nyetok panganan ini kurang aneh melih nih dan terus ngati-hati nalika milih guru ngaji ingkang angka kalih kita sedaya kedah asring-asring donga zikir marang Allah nggih sewaya-waya enten setan teko enggal-enggal ngucap ta'awud a'udhu billahi minasyaitanir rajim amantu billah wabi rasulihi allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad cuh cuh cuh ngiduping telu insyaallah setan iku minggat nak teko meleh pripun didoni meleh maos zikir meleh niku sedanten ada dasar hadis-hadis ingkang sahih dipun wedhalaken dening Imam Bukhari, Imam Muslim, ya semanten ugi Imam Ahmad lan para ulama ahli hadis sanesipun. Supados kita sedaya dados generasi umat Islam sing kukuh bakuh, mboten gampang geleyar-geleyor, tansah gegondelan gegujengan marang Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumbuh cocok kalih piwucalipun para ulama ussalaf. Jadi mboten gampang stres, mboten gampang diganggu dening nggih para tukang ramal, mboten gampang diganggu dening setan-setan ingkang ngupaya ngerusak akidah ingkang kita sedaya gadai. Wallahu taala alam. Pitakenan waqala sallallahu alaihi wasallam. Pitakenan salajengipun nggih. Pitakenan salajengipun ma huwa dararu syirkil akbar. Ma huwa dararu syirkil akbar? Apa ta kuwi bahayane syirik akbar? Gawate syirik akbar niku napa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala kok ngawisi tumindak syirik akbar? Kenapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawisi saking tumindak syirik akbar? Jane iki bahayane apa syirik akbar niku? Al-jawabu wangsulanipun asyirkul akbaru syirik akbar syirik sing gede iku yusabbibul khuluda finnar niku nyebabake awak dhewe niku dados langgeng mapan wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dzalik. Dadi sapa wae menungsa mbuh lanang mbuh wadon gede, cilik, enom, tuwa, nggih. Sinten kemawon sing tumindak syirik akbar, piyambakipun dipun incim dening Allah Subhanahu wa taala, dipun lebetaken wonten saklebetipun neraka jahanam. Mila para jamaah, bapak ibu, kang mas, mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kula ngaturi pirsa dumateng para jamaah. Panjenengan sedaya nalika midhangetaken wonten Pak Kiai, wonten midhangetaken Pak Ustad, nggih Pak Habib, Tuan Guru, ajengan lan sak pituritipun. Kok asring ngomong syirik, asring ngomong bid'ah. Niku ampun antipati. Ampun serik, ampun gething. Sebab kiai, sebab ustad sing asring-asring ngelingake umat Islam saka bahayane syirik niku ateges kiai niku tresno dumateng panjenengan. Sebab wong sing tumindak syirik niku bakal diincim dening Allah wonten sak lebetipun neraka. Nggih. Kula matur sakniki enten penyakit sing paling bahaya. Contohnya ten jaman sakniki gerah sing paling bahaya. Contohnya virus corona. Ten jaman sakniki nggih. Niku nek panjenengan mireng wonten Pak dokter, Pak ustad, Pak mantri kondo, awas virus corona, awas pakai masker, awas aja cerak-cerak. Aja salat jamaah dhisik, virus corona medeni berbahaya. Niku ampun jenengan geting. Jenengan ampun serik. Sebab Pak dokter, Pak ustad niki tresno kali panjenengan. Mboten seneng nek jenengan keneng virus corona. Ning wong sing ratosno kali jenengan, ditokne wae ben. Orang nganggo masker ya wis ben. Dheweke arep tetep kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong wis bene. Pepete mati kening virus corona ya wis bene, sing penting sing mati kudu aku. Niki wong sing mboten tresna kalih panjenengan. Paham niki nggih? Semanten iki nek enten kiai, enten ustad, awas aja tumindak syirik, sebab wong sing tumindak syirik mlebu neraka. Niki wong sing tresna kalih panjenengan. Ora malah awake dhewe gething, wah ceramah kok isine sirak-sirik kowe. Padha kalih wong nang, ceramah kok isine ming corona-corone. Corona-corona-corona lan sak piturutipun. Kiai, ustaz sing tresna dumateng umat Islam, tresna dumateng awake dhewe, niki kiai lan ustaz sing tansah maringi pepiling dumateng umat Islam saking kesyirikan. Pramila saking menika ayat sing nyebutke syirik niku kuatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam asring ngawisi ngelingke umat Islam saking tumindak-tumindak kesyirikan kalawan. Sebab kesyirikan niku bahaya, ngegirisi ngedapi-dapi. Sapa wong itu tumindak syirik, dheweke bakal langgeng melempung nyemplung ana sakjroning neraka. Qala Allahu taala, dalile pundi? Allah subhanahu wa taala dawuh, innahu tenane man yusyrik billah, sapa wong itu tumindak syirik marang Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah subhanahu wa taala gawe haram kanggo dheweke swarga. Haram dheweke mlebu swarga, ora bakal mlebu swarga. Sinten niku? Tiyang sing tumindak syirik marang Allah. Wa ma'wahun nar, lan dheweke bakal mlebu nerakane Allah subhanahu wa taala. Wa ma lidzalimina min ansar, lan wong-wong sing zalim iku ora bakal duweni bala sing iso nulungi dheweke. Niku ayat mapan wonten saklebetipun suratul Maidah nggih ayatipun 72. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh. Pripun dawuh Kanjeng Nabi? Man sapa wonge laqiyallaha marak sowan wonten ngarsanipun Allah yusyriku bihi syai'a, kanthi kahanan dheweke tumindak syirik marang Allah, dakhalan nar, dheweke bakal mlebu neraka. Rawahu Muslimun, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sing wau ayat pengendikanipun Allah, sing niki hadis pengendikanipun Kanjeng Nabi. Dados niki pinangka pepeling saking Allah, pepeling saking Kanjeng Nabi kagem awake dhewe, panjenengan sedaya supados ngati-ati, ampun cerak-cerak kalih barang sing medeni bahaya niku, syirik niku. Ning nek enten ustad, enten kiai babar blas mboten ngrembug syirik, niku ateges ustad, niku ateges kiai mboten tresna kalih umat. Wis men umat tumindak syirik ya wis ben. Wis men umat mlebu neraka wis ben. Niku kiai ustad sing mboten anggadai rasa welas asih dumateng umatipun. Ewon dene para ulama ahli sunnati wal jamaah. Wiwit jamanipun Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim ngatos dumugi sepriki, sedanten ulama ahli sunnati wal jamaah niku tansah maringi pepeling dumateng umat Islam saking bahayanipun kesyirikan. Para jamaah sedaya rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, semanten iki para nabi. Para nabi niku lho sadurunge sedo niku paling ajrih dumateng kesyirikan. Nggih. Wa junubniya wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka supados kula niki lan anak putu kula dipun tebehake saking tumindak syirik manembah dumateng brahala. Niku derajate para nabi. tansah ndedonga dumateng Allah supados diayomi saking tumindak kesyirikan. Mila ten jaman sakniki nalika kita sedaya nemai enten Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai kok tansah ngelingake umat Islam saking kesyirikan niku ateges Ustadz Kiai kalau ngelingake awake dhewe awas aja nganti mlebu nerakane Allah Subhanahu wa taala. Mboten malah dipahami wah kabeh dilebokke neraka kok kaya-kaya dheweke sing duwe neraka. Mboten nglebokke neraka. Sing nglebokke neraka namung Allah. Ewan dene para kiai niku namung maca maos ayat, maos hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam supados umat niku kathah sing do slamet. Dakwah niku diarani dakwah sing kasil, dakwah yang berhasil nalika saged nyelametake menungso saking kesyirikan. Nyelametake menungso saking neraka. Nyelametake awake dhewe saking neraka, nyelametake keluargane, nyelametake masyarakatipun lan umat sedanten saking neraka. Perkara sing paling ndadekke menungso mlebu neraka niku perkara syirik kalau ada dasar ayat wonten suratul Maidah lan dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kita sami midhangetaken sesarengan. Pitakenan salajengipun hal yanfa'ul 'amalu ma'asyirki. Hal yanfa'ul 'amalu. Apa amal iku iso maedai ma'asyirki nalika ditindakake bebarengan karo syirik. Contohnipun wonten tiyang ingkang siam Ramadan boten nate bolong nggih. Okay? Zakat, maringi buka dumateng tiang-tiang ingkang siang. Salat gangsal wekdal, salat tarawih, maos kitab Al-Qur'an. Ngaji lan sak piturutipun, haji, umroh, sedekah, wadah. Ning piyambakipun setunggal. Nindakake kesyirikan. Napa amal ibadah sing ditindakake niku enten paedahe napa mboten? Niku pitakonanipun. Nah, enten umat Islam nindakake amal soleh sing kuatah cacahe. Ning dheweke itu mindak syirik. Niku amal ngibadahe enten paedahe napa mboten ngoten lho. Al jawabu wangsulanipun la yanfa'ul 'amalu ma'asyirki. Amal ibadah niku mboten enten paedahe, mboten enten manpangate nalika tiyang sing nindakake ngamal niku tasih tumindak syirik. Likaulihi ta'ala dalilipun pundi? Ada dasar pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku menawa dheweke padha tumindak syirik la habita anhum ma kanu ya'malun. Mesti bakal bubrah, mesti bakal ajur sekabehe ngamal sing wis ditindakake. Menika surat Al-An'am ayatipun 88. Menawa para menungsa iku, menawa awake dhewe niki tasih demen tumindak syirik, mesti bakal muspro, ajur ilang sekabehe ngamal sing wis ditindakake. Lho kok ngono? Wong awake dhewe iki le salat enten lho kok. Wong niku le kandha awake dhewe salat 50 tahun tumindak syirik siji kok masuk ya bubrah reneng turane babar. Blas lajene Gusti Allah ya ora adil. Enten le kandha ngoten niku. Nggih. Ananging niku saged dipun wangsuli Allah niku sampun moho adil. Wong sing tumindak syirik niku le nindakake ngamal kathah niku. Niku pun diparingi kenikmatan dening Allah ten ngalam donya, pun diparingi urip, diparingi rejeki, anak bojo sandang papan pangan lan sak piturutipun. Ning janji dhewek itu mindak syirik ngantos dumugi seda mboten tobat sekabeh ngamal niku muspro ilang bubrah. Nggih. Niku nek ten ngalam donya nggih enten para jamaah sedaya mboten sah gumun. Ten ngalam donya niku nggih ana. Enten wong contone gawe ngopo nggih? Gawe degan zu, degan susu mamane. Poso-poso ngeten iki rak do ngelak gawe degan susu. Degan susu dienggo wong sak RW. Tumbas degan niku cacahe 100 degan. Pun diselumbati, dioncei, dikeroki, dicemplungke wonten nggen tong gedhe. Nggih. Bar niku dicemplungi susu. Susune nganti pirang-pirang liter. Bar niku ditambahi napa melih sirup. Dadi degan zu, degan susu niku siap diombe wong sak RW. Nggih. Niku wonten 5000 liter upama nggih. 5000 liter rupa es degan. Sing gawe niku wit bar subuh nganti tekane ajeng magrib nembe rampung. Lah kok eneng bocah cilik niku nggawa endrim. Pirsa endrim? Nggih, obat nyamuk baygon cair niku lho. Iku diuncalke nyemplung teng entong niku. Ming sak cangkir cilik blum. Niku kira-kira jek enten sing doyan ngombe es degan mboten niku. Wong sing nyambut gawe ke subuh ngantek arepe maghrib kok mosok gur dicrit ngono wae bubar kabeh. Lah kira-kira enten sing doyan apa mboten? Nek enten sing doyan ngombe es degan berarti dheweke mati. Nggih. Pepatah wonten negari Indonesia ngendikake gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Goro-goro mangsi sak tetes niku susu sak gentong bubar kabeh. Semanten iki wong ngamal soleh. Ya mbake pun ngamal soleh, nggih salat, zakat, sedekah, salat tarawih, haji umroh lan sak piturutipun. Ning dheweke nindakake setunggal racun, setunggal nila setitik arupa kesyirikan niku amal ibadah bubar mawut muspro mboten enten gunane napa-napa. Niki dalile. Wonten surat Al-An'am ayatipun 88. Ngoten niku. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh wa qadimna ila ma amilu min amalin. Banjur ingsun duduhake marang menungso amal sing wis ditindakake dening dheweke. Niku kedadosan ten alam akhirat. Menungso kabeh. Iki tak duduhi iki ning amal solehmu nalika kowe ning alam donya. Iki ngamalmu anggonmu salat. Iki anggonmu haji nganti ping sewidak. Iki anggonmu umroh pendak tahun. Iki anggonmu traweh, iki anggonmu maca Quran, iki anggonmu sedekah. Iki anggonmu menehi pangan marang fakir miskin anak-anak yatim. Tak duduhne kabeh. Faja'alnahu haba'an mansura. Banjur ingsun dadekake amal sing akeh iku kaya dene lebu sing kabur kanginan muspro mboten enten gunane napa-napa. Iku ayat Al-Qur'an. Sebabe napa kok amal soleh akeh mboten enten gunane? Sebabe tesih tumindak syirik kalau mila perkara syirik niku perkara sing bahaya. Kudu tansah dielingke. Dicaosi pepiling dumateng umat Islam supados tansah melayu ngadoh saka tumindak syirik. Dadi nek enten kiai sing ngrembug syirik niku berarti kiai tresna kalih umat. Pengen nyelametke umat Islam saka bahaya kesyirikan lan neraka kala wau. Lan amal ibadah mboten enten pedae nalika nggih tiyang kala tasih tuk nindakake kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh qala Allahu taala Allah subhanahu wa taala dawuh ana aghna syuraka'i anisyirki. Aku kuwi paling ora butuh marang wong sing tumindak syirik. Lan sing disyirikake dening dheweke. Man amila amalan sapa wong nindakake amal ibadah asyraka ma'i fihi ghairi ning dibarengi karo tumindak syirik taraktuhu wa syirkahu aku bakal ninggalake dheweke lan kesyirikan sing wis ditindakake niku pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten hadis qudsi hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dados pindah malih para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, lan adik-adik, ingkang tansah dipun rahmati, dening Allah subhanahu wa ta'ala, perkara kesyirikan itu dados setunggalipun tumindak dosa sing paling gede, kriminal sing paling gegirisi, wonten sak lebetipun syariat agami Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, inna syirka ladzulmun azim, tenane tumindak syirik itu dadi tumindak dosa sing paling gede. Para jamaah sedaya, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati, mila kula matur malih sewayah-wayah panjenengan tumut pengajian, midhangetaken pengajian, kok Pak Ustadz, Pak Kiai niku ngrembug masalah syirik, panjenengan kedah sadar, kedah ngelengganani bilih Pak Ustadz, Pak Kiai niku pengen nyelametake panjenengan. Pengen nyelametake awake dhewe, niku ateges kiai sing tresna marang awake dhewe. Ning nek kiai niku ceramahe ming guyon mawon kadang kala malah ngendika sing elek-elek rusuh-rusuh nggih ora ngerti tata kramane wong Jawa ngakak-ngakak tok isine mboten nate ngrembug sirik mboten nate ngrembug bid'ah ateges kiai niku ming seneng golek bungae atine dhewe. Mboten tresna kalih umat. Wis men umat tumindak syirik ya wis ben. Umat arep mlebu neraka ya wis ben, sing penting aku ceramah seneng atiku, para menungsa kabeh padha seneng ngrungokke ceramah. Kula menika setunggal perkawis ingkang kirang prayogi. Mekaten lan semanten mbok menawi para jamaah menggah pengajian ingkang saged kita aturaken. Wonten kalodangan dalu punika, wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten. Sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kangge maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Ustadz mau tanya, jika pada bulan puasa sedang terkena bulanan haid, kemungkinan masuk bulan Syawal, lebih baik puasa Syawal terlebih dahulu atau mengganti wajib terlebih dahulu? Hadisipun niku Nabi dawuh, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Sapa wonge poso ing wulan Ramadan thumma atba'ahu sittan, bar kuwi terus ditutke nindakake poso Syawal. Dados urutane Ramadan rumin lajeng nembe nindakake poso Syawal. Wallahu taala alam. Ustadz badhe tanglet, bagaimana cara sholat Idul Fitri di masa wabah? Menika sampun dipun fatwakan dening para ulama. Nggih, gegandengan para ulama sampun maringi fatwa nalika pagebluk Mayangkara, nalika pandemi wabah virus corona niki nembe gawat-gawate, umat Islam niku dipun himbau nggih, dipun dawuhi sholat jamaah wonten dalemipun piyambak-piyambak. Semanten ugi sholat terawih, semanten ugi mangke sholat Idul Fitri. Nalika kahanan niku dereng lerem, nalika gerah COVID-19 niku dereng lerem, umat Islam kasuwun nindakaken sholat Idul Fitri wonten dalemipun piyambak-piyambak. Sholat biasa kalih rokaat, ning boten sah mawi khutbah. Nek kula menawi pareng dipun menawi pareng matur nggih, kula ngaturi para jamaah mangke menawi wonten rejeki dalunipun malam takbir niku ngatah-ngatahi zikir dumateng Allah. Lan masak-masak nggih, masak olah janganan sing rada enak, sebab hari raya niku rak dina kanggo seneng-seneng. Ngatonake rasa bungah. Rasa bungah, rasa seneng, masak sing eco sing enak, nggih wayah dalu niku terus ngenjang salat subuh jamaah. Dipun nalika srengenge sampun mlethek nindakaken salat Idul Fitri wonten dalem kalih keluarga nggih jamaah, bibar nindakake salat mengke sarapan sesarengan dahar ngunjuk dalam rangka apa ngetingalake rasa bungah wonten dinten riyaya kala wau. Dados salatipun kalih rakaat biasa jamaah kalian keluarga, ananging boten sah ngagem khutbah. Wallahu taala alam. Menawi tiang muslim mboten ngelampai siam kalih mboten sholat gangsal wekdal, hukumipun pripun Ustaz? Nah niki perkawis ingkang para ulama niki sami benten pamanggih babakan hukumipun wong Islam sing mboten sholat gangsal wekdal. Nggih. Peranganipun ulama ingkang sepindah ngendika, wong Islam sing ora tau sholat babar belas niki wong sing kafir. Dalilipun kathah antawisipun pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Bedane awake dhewe karo wong kafir kuwi mapan ana nggon salat. Sapa wong ninggalake salat, temen dheweke wis kafir marang Allah subhanahu wa taala. Niki pamanggih perangan ulama ingkang angka sepindah. Dados perangan ulama ngendika wong sing ora salat kafir. Ngoten niku. Perangan ulama angka kalih niku ngendika wong sing mboten salat niku mboten kafir, sauger dheweke isih mercayani kewajibane salat. Kowe kok ora salat ngopo? Aku ki males ya. Ngerti apa ora nek salat ki wajib? Aku ki ngerti, percaya, ngelengganani, ngakoni. Nek salat ki hukumnya wajib. Aning aku ki anggere saben salat kok males. Aku ngerti nek aku salah, aku ngerti nek aku dosa, ning aku dikalahke dening rasa males. Niku ngendikane para ulama menungsa model ngeten niki mboten kafir. Sebab tasih meyakini kewajiban salat. Ning nek enten wong ora salat, dheweke pun mboten percaya salat iku wajib. Niku kafir miturut ijma para ulama. Para ulama sedanten sarujuk menungsa niki kafir. Nek kondo, ora salat ora wajib, sapa sing kondo salat wajib? Salate ora wajib, ora salat ora apa-apa. Ha niku wong sing kafir niku. Nggih. Terus pamanggih sing leres sing pundi kula piyambak wallahu taala alam luweh tentrem milih pamanggihipun para ulama sing ngendikake wong sing mboten salat niku mboten kafir. Sauger tesih mitadosi kewajiban salat kala wau. Dalilipun kathah. Dalilipun kathah antawisipun nek dingendikake bedane umat Islam karo wong kafir mapan ana nggon salat. Sapa wong ninggalke salat dheweke wis kafir. Ha niki riwayat saking Abdullah bin Shaqiq Al-Uqaili. Piyambakipun setunggalipun tabi'in. Tabi'in sing panggih sahabat cacahipun sedasa. Tabi'in sing nate ketemu kalih sahabat cacahipun sedasa. Perangan ulama ngendika, Abdullah bin Shaqiq Al-Uqaili iki lagi ketemu wong 10 ning kok kandha para sahabat. Napa niku? Ngendikake wong sing ngrasul lagi kafir. Ya mbakipun ngendika ngeten. Maka ana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarauna syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat Muhammad kuwi kabeh nggih ora duweni penemu ana amalan sing ditinggalake nyebabke kafir kejaba salat. Iki penemune para sahabat kabeh. Mongko Abdullah bin Shaqiq Al-Uqaili niku nembe panggih sahabat cacahipun 10. Terus klaim kalau mboten saged dipun tampi para jamaah. Semanten niki Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wonten salebetipun kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim niku sampun nyerat setunggal riset penelitian. Bilih tetembungan kufur niku nek disebat mawi alif lam niku maknanipun kufur akbar, ning nek kufrun niku dipun sebat mawi tanwin nggih. Nakirah niku maknane kufur asghar. Pancen wong sing rasulat kuwi kufur ananging kufur asghor mboten nganti murtad. Sing terakhir kula badhe matur melih wonten peranganipun ulama kondo bilih wong sing rasulat niku mboten kafir niku kaya-kaya dadi ijma' sukuti. Sebab napa wonten serentang sejarah umat Islam wit jaman biyen ngatas jaman sepriki niku dereng nate wonten kedadosan wong sing ora salat, wong Islam nggih, wong sing Islam sing ora salat nalika mati kok ora didusi, ora dikafani, ora disolati, ora dikubur bareng wong Islam, bandane ora diwarisi, niku dereng nate kedadosan. Urung tahu kelampahan. Kudune wong nek sing rasulat ki kafir, nek mati ora kena didusi. Loro ora kena dikafani, telu ora kena disolati, papat ora kena dikubur bareng wong Islam, lima ora kena diwariske bandane. Terus di dalam rentang sejarah umat Islam belum pernah terjadi. Enten wong sing ora salat kok terus ora didusi, ora disolati kala wong. Ada dasar niki kula secara pribadi luwih tentrem nggih milih pamanggih ingkang ngendikaken wong sing boten salat niku sauger tafsih mitadosi kewajiban salat piyambakipun boten kafir ananging piyambakipun nindakaken tumindak dosa sing gwedhe. Sejatosipun asal usulipun selamatan tigang dinten, pitung dinten, kawan dosa dinten, satus dinten, mendak pisan lah kok sana si tiang jawi nggih wonten selamatan pripun sing leres. Malah tonggo kulo malah ngaji barang wonten kuburan pitung dino. Niki sing ditekoni sing lindake, kulo mboten lindake, kulo mboten ngerti sejarah. Intine niki ritual ngapa nggih? Sing di ngendikake niku mboten enten wonten saklebetipun syariat agami Islam. Tangga kula malah enten sing ngaji barang ten kuburan. Mila awake dhewe niku dadi umat Islam asring-asring gegondelan dumateng Al-Qur'an Sunnah lan amalan ingkang sampun dipun contohaken dening para sahabat. Ya para sahabat mboten nindakaken, para ulama salah mboten nindakaken, nggih awake dhewe mboten sah nindakake. Nggih masalah sejarah mula bukane niku dos pundi kentang kimpule kaya piye kula mboten ngerti sebab kula nggih mboten nindakake. Kita sedaya rumaos cukup kalian Al-Qur'an, hadis Kanjeng Nabi lan amalanipun para ulama ussalaf. Wallahu ta'ala alam. Saya mau tanya bagaimana cara akikah sesuai sunnah. Akikah sesuai sunnah nggih mbleh mendo nek bayine niku jaler mendo sing dibeleh kalih, nek bayine setri sing dibeleh mendo setunggal. Dibeleh nggih dimasak, campuri sekul didum kalih tangga teparo. Niku akikah. Hukumipun para ulama benten pamanggih wonten ing ngendika sunnah wonten le wajib. Kula pribadi piyambak luweh tentrem milih sing pamanggih ngendikake akikah niku wajib. Sebab Nabi dawuh kullu mauludin murtahanun bi akikatihi. Saben-saben jabang bayi lahir iku digadekake. Tergadai hatta yu'aku anhu nganti dheweke diakikahi. Dados kaya-kaya jabang bayi sing lahir niku digadekke. Niku carane nebus nganggo akikah. Nek dereng diakikahi ateges jabang bayi niku dereng ditebus. Imam atau Al-Khurasani salah setunggalipun ulama tabi'in nate dipun takeni. Maknane pripun niku kok jabang bayi niku dheweke kaya barang digadekake marang akikahe. Carane nebus kudu diakikahi. Niku maknane pripun? Ngendikane Imam atau Al-Khurasani maknane saben jabang bayi sing lahir durung diakikahi niku jabang bayi niku mboten saged napa nyaosi syafaat dumateng tiyang sepuhipun. Niku ngendikane Imam atau Al-Khurasani. Mila kita sedaya nalika rumangsa awake dhewe durung diakikahi, biyen aku lahir ngantek gedene semene durung diakikahi dening bapak. Ngendikane Syekh Mansur Hasan Al-Utsaimin niku pinangka bektine awake dhewe, bektine awake dhewe, pinangka anak marang bapak, awake dhewe ngakikahi awake dhewe. Supaya napa sesuk nek bapak pun sida, sesuk nek awake dhewe pun mati nindakake ngamal soleh niku kita sedaya saged nyaosi syafaat dumateng bapak. Nggih. Ning nek awake dhewe durung diakikahi, awake dhewe anak niku mboten saged nyaosi syafaat dumateng bapakne. Wallahu taala a'lam. Wirid setelah sholat fardu selain tasbih, tahmid dan takbir 33 kali apa boleh ditambah zikir yang lain dari muji di Pemalang? Pareng ditambahi zikir sanesipun sauger zikir kalau maksur nanti dipun wucal lagi dening Kanjeng Nabi lan kata nggih zikir-zikir sak sampunipun sholat niku. Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Lan sak pitur itu pun kata. Mangke Mas Muji saking Pemalang nggih, kula aturi tumbas buku cilik zikir dan doa sesuai Al-Qur'an Sunnah seratanipun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nggih, doa dan zikir sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Seratanipun tulisanipun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Mengke saged dipun waos, dipun tingali, dipun sinau, diapalke, terus diamalke. Diapalke terus diamalke. Sebab zikir-zikir sing mapan wonten buku kala wau niku dipun sebat sumber hukumipun. Dipun sebat niki hadis riwayat Imam niki nomeripun ngeten. Hadisipun insyaallah sahih lan saged dipun amalaken. Wallahu taala alam. Saking Bapak Saleh Haji di Bengkulu, saya ingin bertanya, apakah zikir-zikir pagi dan sore, termasuk zikir setelah sholat fardu dapat menghapuskan seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar? Apakah juga saum dan qiyam Ramadan menghapuskan seluruh dosa besar? Dosa besar niku namung saged ical nalika kita sedaya mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya dados amal-amal saleh wa atbi isayiatil hasanah. Amal-amal sing ala iku ilang ana kanthi nindakake amal-amal becik sing liyane niku khusus kagem dosa-dosa sing cilik. Ewandene dosa sing gedhe menika kita sedaya kedah mertobat taubatan nasuha dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan ahli sunnati wal jamaah anggadai pamanggih sapa wonge umat Islam mati kanthi nggawa dosa sing gedhe durung sempat tobat niku tahtal masyiah. Niku nek Allah kersa diapura, nek Allah mboten kersa nggih di azab dening Allah Subhanahu wa taala wonten sa'alat bidipun neraka. Nalika Allah pengin, oh ya wis tak apura nggih, berarti dheweke mlebu swarga. Ora tak apura berarti dheweke nyemplung neraka ngantos ical dosane nembe dijumput dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. mohon saran atau kiat-kiat dalam memilih guru agama. Niki penting, Mak. Guru agama kedah dipun pilih kados ingkang kawula aturaken wonten ing ngajeng. Sebab nek milih guru agama ngawur, contohnya milih guru agama malah dadi tukang ramal, entene mung meden-medeni umat, awas iki sesuk kiamat, awas iki sesuk bakal ana dukhon, awas iki sesuk ana dentuman tondo kiamat wis serak lesat, malah bubrah. Nggih. Antawisipun carane milih guru agama pripun sepindah? Kedah dipun tingali nggih sedanten pamanggih sing diaturake dening Pak Guru Agama kelau kedah wonten dalilipun. Dalil saking Al-Quran, dalil saking hadis ingkang sahih. Nek hadisi mboten sahih, hadis palsu, hadis dhaif, ampun dipun tampi. Niku sepindah. Angka kali, Pak Ustadz kalau asring-asring mendet penafsiranipun para sahabat. Mboten nafsirke Al-Quran sakarepe dhewe, mboten nafsirke hadis sakarepe dhewe. Bubrah niku. Niki sing angka tiga, niki penting ugi, kita sedaya kedah mangertosi prinsip-prinsip akidah. Dados akidah niku ora kathah nggih. Nggih, kados dene omah. Ning akidah sing kathah niku wonten prinsip-prinsipipun. Wonten cagak-cagakipun. Lah awake dhewe nek nyinaoni kabeh niku ora suwe. Angel. Niku awake dhewe nyinaoni sing pokok-pokok, sing penting-penting, sing dadi cagake akidah niku napa mawon. Iku saged dipun waos wonten salebetipun kitab Usulus Sunnah. Seratanipun Imam Ahmad bin Hanbal. Sampun wonten terjemahanipun. Saged ugi maos kitab niki Khud Aqidataka minal Kitabi was Sunnah. Nggih. Sebab niku isine napa? Akidah-akidah sing penting. Nah, kita sampun mangertosi cagake akidah, sewayah-wayah krungu enten ceramah ustad niki kok nalisir saka cagak ya. Lah niki ustad minggir. Kedah minggir langkung rumiyin sebab dheweke nalisir saking prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Nek setunggal kali tiga niku mboten sagedipun tindake nggih kedah takon dumateng ustadz sanesipun ingkang sampun pono ing pamawas ingkang sampun lurus akidahipun. Wallahu ta'ala. Saya menyimpan uang di bank dengan tujuan mengamankan harta. Apakah ana berdosa? Mboten. Sing penting bungane mboten dipangan. Bungane dijupuk disedekahke mboten parang dipangan. Ewon dene nyimpen wonten bank insyaallah mboten napa-napa ingkang baku uang ribanipun bunganipun mboten parang dimanfaatake ananging disedekahke. Apabila saya mengeluarkan zakat fitrah dan zakat fitrah tersebut saya amanahkan ke orang lain untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, boleh apa tidak? Nggih saged. Dipun keparengaken boleh. Dan apabila mau chat orang lain sebaiknya diawali bismillah langsung apa salam. Saya ini bismillah langkung rumiyin. Kados dene ingkang dipun sebat nggih Kanjeng Nabi Sulaiman nate ngirim surat dumateng Ratu Saba. Niku dipun sebat wonten Al-Qur'an, ya ayyuhal mala'u Ratu Saba niku dawuh kalih wadya balane. Wonten kerajaan Sabak ini. Ya ayuhal malau. Wadiyo balaku kabeh. Ini ulkiya ilayya kitabun karim. Tenane aku kuwi nampa layang sing minul ya. Innahu min Sulaiman. Layang iku asale saka Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lan layang iku kawiwitan kanthi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah langkung rumiyin. Nembe salam. Wallahu ta'ala alam. Mempercayai ramalan termasuk ke dalam syirik kecil atau besar. Bagaimana dengan orang yang memakai jimat termasuk syirik kecil atau besar? Iku kelebu syirik akbar nalika piyambake pun anggadai kapitadosan bilih jimat niku sing isah marake manpangat isah marake ngilangi bebaya. Niku dados syirik akbar. Wah aku nek ra nganggo akeh iki, aku mesti bakal ciloko. Ning nek aku nganggo akeh iki, aku mesti bakal bejo. Sebab akeh iki sing menehi bejo lan ciloko. Niku dadi syirik akbar. Nggih, dadi syirik akbar. Wallahu taala alam. Saya mau menanyakan tentang bagaimana hukumnya menghafal Al-Qur'an secara otodidak tanpa guru. Jika tidak ada guru, apakah hafalan kita hanya cukup segitu-gitu saja? Nggih, nek saged madosi guru langkung saya madosi guru. Ewa dene mboten saged madosi guru nggih piyambakipun ngapal Al-Qur'an jumbuh kalian kemampuanipun piyambak. Nggih, para ulama niku benten pamah nggih babakan hukum nyinaoni ngelmu tajwid. Peranganipun ulama dawuh sinau ilmu tajwid hukumipun wajib kados Imam Al-Jazari. Perangan ulama sanesipun dawuh bilih nyinaoni ilmu tajwid niku mboten wajib. Antawisipun Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ananging nyinau ilmu tajwid niku min bab tahsinil qiraah. Ananging nyinau ilmu tajwid niku tujuane kangge becikake memperbaiki kualitas bacaan. Ngoten niku. Dados nek saged wonten gurunipun menika langkung sae talaki supados waosanipun sae ning ewadene mboten saged nggih piyambakipun ngapal jumbuh kalih kemampuanipun. Wallahu taala alam. Kula badhe tanglet pripun carane maringi penjelasan marang tiyang sepuh sing boten seneng kalih sunnah cadar. Banjur calone kula bercadar lan tiyang sepuh boten seneng mawi akhwat niki bercadar. Kula nggadahi pengalaman pribadi babagan perkawis menika. Napa niku nalika tiyang sepuh kula riyen boten seneng kalih wong cadaran. Mangkel. Nggih, ora serawung, ora lumrah menungsa ngoten niku. Eksklusif, sombong, anggak, gemblung lan sak piturutipun. Ngantos salah sewijining dinten mamak kula niku gerah ten griya sakit. Kanca-kanca kula niku rak garwane do nganggo cadar kabeh nggih. Nalika krungu mamak kula gerah, niku kanca-kanca kula niku do niliki ten rumah sakit kalih garwa-garwane sing do cadaran niku. Akhirnya kula nunggu ten rumah sakit ten jobo, kanca-kanca kula nggih nunggu ten jobo, lan iki para umahat, simbok-simbok, mbak-mbak sing do cadaran mlebu ten kamar ten jero rumah sakit. Nemoni mamak kula. Ban niku mamak kula disalami assalamualaikum terus disalami diambung sengak-sengok nggih. Cipika-cipiki ditekoni kabari pripun digawake oleh-oleh. Bar niku mamak kula malik grembyang. Sing maune gething marang wong cadaran sakniki dadi oh ternyata wong cadaran ki ya grapyak. Ternyata wong cadaran ki ya apik-apik. Ternyata wong cadaran kuwi ya seneng cerita. Terus niki mas niki kedah mbuktekke dumateng ibuke nggih bilih piantun setri sing agem cadar niku janjane akhlakipun sae, grapyak semana, sering adu aruh, nggih mesem guyu sapa aruh. Pripun budhe, bule, kabare dos pundi nek lara ditiliki lan sak piturutipun. Ngoten niku. Lah carane pripun nggih? Monggo njenengan pikir piyambak. Napa ngundang kancane, diundang makan-makan ten ngomah kek kan beto garwa-garwane mengke kenyerai ibuke supados pola pikir ibu panjenengan dumateng tiyang bercadar niku saged malih. Nasihat ugi pitutur kesaenan ugi dumateng mbakyu-mbakyu lan simbok-simbok sing sampun nggunakake cadar. Niku nek jenengan pun nganggo cadar, ya kudu grapyak semanak marang wong sing durung nganggo cadar. Sebab wong sing nganggo cadar niku dikirane biya kurang apa-apa ning wong nyawang jenengan niku wedi. Horor ngoten niku. Mila supados mboten horor, mbak-mbak simbok-simbok sing pun ngagem cadar niku nek ketemu karo sedulure padha-padha umat Islam, nggih uluk salam. Assalamualaikum Mbah Putri. Assalamualaikum budhe, bule, badhe tindak pundi, nggo kula boncengke lan sak piturutipun. Mawi akhlak kesaenan apa melih awake dhewe niku wong Jawa. Ampun nganti ilang jawane. Nggih kudu andap asor. Wani ngalah dhuwur wekasane lan sak piturutipun. Intinipun perbaikan akhlak wallahu taala alam. Kula Abdul Ngalim saking RT 12 RW 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lan Kabupaten Muba Sumatera Selatan Palembang. Wah niki saking Palembang kok basa Jawane mlipir nggih. Ajeng konsul kula gadang penyakit gatel pun menaun. Setiap bulan Ramadan pun nyuwun ngapunten dumateng sinten mawon dereng dipun kabulaken mantun kados pundi nyuwun solusinipun. Penyakit gatel. Loro gatel nggih Bapak Abdul Ngalim kula matur dumateng panjenengan ugi bilih kula piyambak niku ugi nate pinaringan lara gatel. Nganti separo awak kula niku gatel kabeh. Wiwit dengkul nganti tekan dada niku gatel kabeh. Niku kathah sing mboten ngerti. Niki mas-mas Klaten pengaji tangga-tangga kula akeh sing ora ngerti sebab kula tutupi. Ing jane awak kula niku mbiyen tau gatel apa. Kula tambani napa-napa mboten mari. Nganti mrembeten pipi niki gatel. Niku kathah sing mboten ngerti. Niki kula critakake niki. Mugi-mugi enten manpangatipun. Kula merta mboten pundi-pundi mboten mari. Terus kula niku kelingan wonten hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kula mboten apal hadis e. Ning maknane ngeten niki. Nabi dawuh, "Aku tak takon marang sira kabeh para sahabat. Nek ning ngarep omahmu kuwi ana kali. Nggih, sendang sing banyune bening seger. Banjur kowe adus sedina ping 5, kira-kira jek ana regete apa ora?" Para sahabat matur, "Mboten enten regete Kanjeng Nabi." Ya kaya ngono kuwi paribasane umat Islam sing nindakake salat 5 wektu sedina sewengi. Dosane bakal resik. Nalika dheweke salat jamaah gangsal wektal ping 5, dosane bakal ilang. Iku dawuhe Kanjeng Nabi. Kula piyambak nggadahi kapercayan dumateng hadis kala wau. Bibar kula kelingan dumateng hadis niku. Kula nggadahi niat sing kuat, kukuh bakuh niku. Ning niku kudu kuat tenanan nggih. Adus niku saben dinten sedalu ping gangsal. Kuasane nemen niku nganti mercet niku pokoke. Biur-biur-biur kuasaan sak resik kabeh. Mengke nek pun rada keringetan mulih, adus meneh kuasaan sedinten minimal ping gangsal. Niku walhamdulillah lara gatel sing kula alami pun mataun-taun ical kanthi izin lan palilahipun Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu kira-kira saat sesasi setengah napa kalih wulan kula mboten pati eling nggih. Niku usaha duniawi ya. Ingkang angka kalih nggih tansah nyuwun dumateng Allah. Allah taala dawuh wa idza maridtu fa huwa yashfini. Nalika aku lara Allah Subhanahu wa taala sing maringi waras marang aku. Nggih. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supaya diparingi mantun lan siram nggih adus sedina sewengi ping 5 kosokan resik. Niku nalika penyakit biasa nggih. Ning nalika penyakit gatal niku mergo sihir niku mungkin benten malih niku kedah wonten napa nggih pitakenan salajengipun babagan ciri-cirinipun. Sebab wong kena sihir niku nggadahi ciri-ciri sering mimpi sing elek-elek, mimpi ketemu ula, mimpi ketemu setan, mimpi sering ten kuburan lan sak piturutipun. Ning mugi-mugi niki gerah sing biasa mboten karana sihir. Wallahu taala. Menawi mbacoki wit kersane cepet awoh napa klebu sirik? Mboten mbacoki wit supaya awoh niku ngilmu titen ada dasar pengalaman nggih wonten sing mandi mboten wonten sing mandi. Biasa niku sanes klebu tumindak syirik. Wallahu taala alam. Badhe tanglet kula nate maos menawi tiang ingkang mboten salat menika menawi mbeleh mindo napa pitik sembelihanipun mboten angsal dipun dahar. Kaya-kaya langkung asor tinimbang tiang kafir ingkang sembelihanipun angsal didahar. Menika pripun nggih? Niki wangsul babagan pitakene sing kala wau. Status hukum tiang sing mboten salat niku kafir napa mboten? Nggih. Kula piyambak nggadahi kapitadosan wong sing ora salat niku mboten kafir sauger tesih meyakini kewajiban salat. Nggih. Niku wau. Sebab napa? Dipun ngendikake dening Imam Ibnu Qudamah wonten kitab Al-Mughni dereng nate wonten kedadosan ten ngalam dunya wit biyen ngantos sepriki enten wong Islam sing ngeras salat bareng mati ora dikafani ora didusi ora disolati dereng nate nek sing wong ora salat kuwi kafir nek kafir kan berarti ora kena didusi ora kena dikafani ora kena disolati enten kedadosan nyata nggih nom-noman lanang bapake mati. Bapake mati ning anake mboten gelem nyolati bapake. Ditekoni kalih tanggane, "Kok kowe ora gelem nyolati bapakmu ngopo?" "Ha wong bapakku ki jamane urip ki ora tau salat kok ya aku wegah nyolati bapak." Berarti anak niki pun mengkafirkan bapake nggih. Niku nek dhek nganggep bapake kafir kudune bapake ora kena didusi, siji. Ora kena dikafani, ora kena disolati, ora kena dikubur bareng umat Islam. Nomor 5 niki ya rodok penting niki. Bondone bapake ora kena diwariske marang dheweke. Ngoten niku, konsekuen kudune. Nek kowe ora nyolati bapakmu, kowe berarti ora kena manggon ning omahe warisane bapakmu. Wah, lah kok ngono? Ha kan bapakne wis kafir. Wong kafir niku mboten pareng marisi marang wong Islam. Ning kasunyatane bapake ijik didusi, ijik dikafani, ijik disolati, ijik dikubur bareng umat Islam, dheweke ya ijik doyan bondone bapakne. Ha niku ora kontradiksi nggih. Dados ada dasar niki, kula pribadi luwih tentrem milih pamanggih wong sing mboten salat niku, mboten kafir sauger tesih meyakini kewajiban salat. Nek mboten ngoten, mungkin njenengan tiliki buktike. Wong sak kelurahan kuwi bapak-bapak sing ora salat niku cacahe pira? Niku nek dhek kafir berarti pernikahane mboten sah kudu digawe pegatan. Kudu dipisah marang bojone wedok. Wah nek niku wong sing ora salat niku dianggap kafir mengke sak kelurahan dadi rondo berjamaah niku mengke. Gara-gara kudu dipegat mboten sah pernikahanipun. Dados konsekuensinipun aurat para jamaah. Wallahu ta'ala alam biswa, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken. Mugi-mugi beto manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak, sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur. Solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang ing penggalih, kirang meranani ing penggalih, kirang ing trapsilo lan subasito. Kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.